Bye. jujurku berkata di hati betapa aku cinta kepadamu. Aku sayang padamu. Senyumlah untuk semua orang, tetapi hatimu jangan. Kasih, pandanglah diriku ini.

kita.